بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang masih melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan ini. Tentunya kita berada di penghujung, ini mungkin akhir daripada bulan Dzulqa'dah, yang dimana di hari ini pemerintah kita akan menyampaikan hasil daripada Ru'yatul Hilal. Tentunya di sini ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan terkait dengan masuknya kita ke bulan Dzulhijjah. Sebelum kita melanjutkan kembali pembahasan kita, yang pertama wajib bagi kaum muslimin untuk senantiasa taat kepada penguasanya di dalam setiap perkara mereka, dalam urusan yang ma'ruf ataupun dalam urusan yang mubah. Untuk kemaksiatan fala sam'a wala tha'ah. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan la tha'ata bi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada seorang makhluk pun di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selebihnya wajib bagi kita untuk taat kepada mereka. Taat kepada penguasa adalah merupakan akidah. Taat kepada penguasa adalah merupakan bagian daripada keimanan. Taat kepada penguasa adalah bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan lain bagi kita ahlul Islam, secara khusus bagi mereka yang berada di atas sunnah, ahlus sunnah wal jamaah, untuk senantiasa taat kepada penguasanya. Oleh karenanya di dalam kitab-kitab para ulama di sana terletak beberapa bab ya, taat kepada penguasa. Kitab-kitab i'tiqad dimasukkan padanya. Pembahasan diantaranya solat Jumat dan jamaah bersama penguasa, baik yang fajir maupun yang saleh, baik yang jelek maupun yang tidak baik, ataupun mereka yang saleh. Berdasarkan sekian dalil, baik itu dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah penguasa kalian. Nas wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung yang memerintahkan kita. Maka pada ayat ini Allah menyatakan ulil amri minkum. Okay. Mereka yang mengurus dan mengatur urusan-urusan daripada kalian sendiri. Yeah. Artinya mereka yang punya kekuasaan di tengah-tengah kita dengan keumumannya, bukan ormas kecil di sini dia punya sedikit orang kemudian kita harus taat kepada ormas tersebut. La. Penguasa al-a'zam, mereka yang menguasai sebuah negara, sebuah negeri, itulah yang harus kita taati. Mereka yang dipilih oleh kaum muslimin, dan mereka daripada mereka, daripada kaum muslimin itu sendiri, maka wajib untuk kita mentaatinya. Ya, karena sebagian mereka man fi qalbihi marad, orang yang ada penyakitnya dalam hatinya, mereka berusaha untuk merusak, menebarkan syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, bahwasanya yang dimaksud penguasa adalah yang menegakkan syara Allah. Ya. La syak, tidak diragukan lagi, syariat Allah Subhanahu wa taala harus kita tegakkan. Hari masing-masing kita itu adalah sebuah kewajiban, terlebih-lebih penguasa. Namun sekali lagi, ya, asy-syaitan haris, ya. Syaitan itu semangat untuk menyesatkan Bani Adam. Syaitan semangat untuk membawa manusia jauh daripada agamanya. Dan yang paling besar yang menggoda manusia adalah dengan harta, dari jalan harta. Maka sebagian mereka melihat maslahat dan tidak, paling tidaknya, ya, paling tidaknya ada keyakinan di dalam hati mereka, ada keimanan dalam hati mereka. Setidaknya kita tahu itu secara zahir, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, ini adalah termasuk tanda-tanda dia berada di atas keislamannya. Ya. Maka bagaimana ketika Anda menyatakan mereka tidak berada di atas keislamannya karena tidak menegakkan syariat Allah, urusan mereka. Mereka ketika menyelewengkan aturan yang ada di dalam kekuasaannya dari syariat Allah, maka itu semua pasti akan ada pertanggungjawabannya. Adapun kita, ya, selama mereka masih dalam keadaan keislamannya, wajib untuk tetap taat. Di dalam sebuah hadis yang datangnya dari Ummu Salamah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, satakunu umara ta'rifuna wa tunkirun, akan ada penguasa yang kalian tahu dan kalian mengingkari karena mereka melaksanakan kejelekan demi kejelekan, kezaliman demi kezaliman, kejahatan demi kejahatan. Ya, man bari'a faqad salim, walakin man radhiya wa taba, barang siapa yang berlepas diri dia selamat. Artinya dia melakukan kezaliman, dia menyelewengkan syariat, dia membawa kekuasaannya untuk maslahat dirinya. Barang siapa berlepas diri dari perbuatan tersebut, dia telah berlepas diri, ya, dia telah selamat. Akan tetapi celaka man radhiya wa taba, siapa yang ridho atas kejelekannya. Dia ridho ketika dibawa untuk menyelisih syariat Allah, menghalalkan riba, menghalalkan sariqah, menghalalkan pencurian, hal-hal yang diharamkan di dalam Islam dia bawa untuk mewarnai kekuasaannya. Mereka yang ridholah yang berbahaya, mendapatkan dosa dan ancaman. Ya. Kemudian para sahabat berkata, lima manuqatiluhum ya Rasulullah, kenapa tidak kita perangi wahai Rasulullah? La, kata Nabi SAW, tidak, jangan, karena mereka masih menegakkan sholat. Ya. Dilarang oleh Nabi SAW. Hadis Hudzaifah, Rasulullah SAW menyatakan, sayakunu ba'di a'immah, akan ada setelahku pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa. Ya. La yahtaduna bihudaya, wa la yastannuna bisunnati, mereka tidak mengikuti petunjukku dan tidak mengikuti sunnahku, kata Nabi SAW. Wa sayakumu fihim, dan akan tegak di tengah-tengah mereka rijal, manusia-manusia, qulubuhum qulubuhum, hatinya itu hatinya syaitan, fi juthmanil ins, tapi badannya manusia. Ya. Badannya manusia. Kemudian Hudzaifah pun bertanya, madza ta'muruna in adrakna dzalik, apa yang kau perintahkan jika kita mendapat yang demikian ya Rasulullah. Tasma' wa tuti' lil amir wa in dhuriba dhahrak wa ukhidha malak. Engkau dengarkan dan taatilah penguasamu, walaupun punggungmu dipukul atau hartamu dirampas. Ini adalah i'tiqad, keyakinan. Ya. Kita dizalimi saja, kata Nabi SAW, dengarkan dan taat, suruh dengar dan taat. Ya. Apalagi ketika nampak di hadapan kita kebaikan-kebaikan secara zahir pada penguasa kita contohnya. Walhamdulillah mereka atur urusan sholat, mereka cek sehingga mereka mengeluarkan jam-jam dan waktu untuk kita menegakkan sholat, menjadi patokan kita untuk mengumandangkan azan. Walhamdulillah. Begitu juga mereka mengatur urusan haji kita, nikmat azimah. Karena ini adalah wudhifa dan tugas para penguasa, diatur. Jika bukan karena mereka, ba'dallah, maka akan kacau jamaah haji dari negeri kita dan juga negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Begitu juga di dalam menghadapi dua hari raya besar kaum muslimin, Idul Fitri dan Idul Adha. Mereka mengikuti apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan melihat hilal, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal dan berbukalah ketika melihat hilal. Sumu yauma yasumun nas. Berpuasalah kalian ketika manusia berpuasa. Wa aftiru yauma yuftirun. Dan berbukalah ketika mereka berbuka. Wa dhahu yauma yudhahun. Dan beridul adha ketika mereka beridul adha. Kata para ulama, yang dimaksud dalam hadis ini adalah para penguasa. Walhamdulillah mereka mengeluarkan sekian budget untuk melihat hilal, memastikan bahwasannya tepat kita berada pada tanggal untuk kita melaksanakan hari raya di tanggal tersebut atau di hari tersebut. Bukan hanya sekedar perhitungan oret-oretan kertas, namun mereka menyiapkan sekian miliar bahkan untuk keluar budget. Keluar di lapangan menyaksikan secara langsung ru'yatul hilal. Maka ini adalah sebuah perkara yang sangat-sangat syar'i dan wajib bagi kita untuk taat kepada mereka dalam urusan ini. Kalau salah Ustaz, bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Kita tidak dibebani untuk itu. Kita dibebani oleh Allah untuk taat kepada penguasa kita, baik dalam urusan ini dan urusan-urusan yang lain, daripada kebaikan dan juga perkara yang mubah. Menyelisih mereka adalah dosa, menyelisih mereka adalah kemaksiatan. Hati-hati ya, hati-hati. Di dalam sekian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela mereka kaum Khawarij. Kenapa? Karena mereka senantiasa keluar daripada ketaatannya terhadap penguasanya. Ya. Dicela oleh Nabi SAW. Di hadis yang lain disebutkan bahwasanya mereka adalah kilabun nar, anjingnya neraka. Ya. Begitu juga dalam hadis yang lain disebutkan yamrukuna minuddin kama yamruku saham minar ramiyah. Mereka keluar daripada agama sebagaimana panah keluar dari busurnya yang sangat cepat, ya. Sangat cepat, sampai-sampai karena cepatnya tembus kebidikannya tidak keluar darah, karena cepatnya, sangat cepat mereka keluar dari ranah syariat ini. Bahkan di dalam hadis yang lain, ya. Ainama wajadtumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajr. Bagi penguasa, ya, di mana saja kalian menjumpai mereka, maka perangilah mereka. Karena di dalam memerangi kaum Khawarij terdapat padanya pahala. Bukan masing-masing kita, namun yang ditujukan adalah para penguasa. Maka syahidnya barakallahu fikum, dalam urusan ini wajib untuk kita kembali kepada penguasa kita. Ya, tidak ada celah bagi kita untuk menyelisihi mereka. Di sana dibahas panjang di dalam kitab-kitab fikih bagaimana jika seseorang melihat hilal kemudian tidak diterima, maka panjang pembahasannya. Ala kulli hal, Anda diperintahkan untuk ikut kepada penguasa Anda. Intinya itu. Sholat bersama penguasa, bersama imam, mereka yang mengatur urusan kita. Dan ini adalah akidah dan keyakinan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan sebelum kita memasuki pembahasan kita, besok jika terlihat hilal maka akan diumumkan bahwasanya kita sekarang berada pada tanggal 1 Dzulhijjah. Di hari-hari ini adalah hari yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan 10 malam. Kata para ulama yang dimaksud adalah 10 malam yang ada di bulan Dzulhijjah pada awalnya. Ya. Maka tidaklah Allah berjanji dengannya menunjukkan hari-hari tersebut adalah hari-hari yang betul-betul istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Hafsah radhiyallahu anha menyaksikan, beliau menyatakan arba' lam yad'ahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Empat perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Artinya empat perkara tersebut adalah perkara yang sunnah, tidak wajib. Disebutkan siam Asyura, puasa di hari Asyura. Kemudian yang kedua siam Asyur, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian salah satu ayam min kulli syahr, 3 hari dalam setiap bulan. Wa raka'ataini qablal ghadat, dan sholat 2 rakaat sebelum dia melaksanakan sholat subuh. Empat perkara itu disaksikan oleh Hafsah tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, berpuasa. Terlebih lagi dengan lisanul maqal, dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi itu adalah wahyu. Di dalam hadis Ibnu Abbas, Rasul menyatakan mal amalu salih fihinna ahabbu ilallah, amal salih di malam-malam tersebut lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihad ya Rasulullah, apakah termasuk jihad tidak lebih baik ya Rasulullah? Walal jihad, walaupun jihad tidak bisa menandingi fadilah daripada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah ini. Illa, kecuali rajulan, seseorang, yukhatir binafsihi wa malih, dia berjuang dengan hartanya dan dengan jiwanya, walam yarji' bi syai, dan tidak kembali sedikit pun, mati dalam keadaan syahid. Maka syahidnya Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan dengan lisanul maqal bahwasanya 10 hari ini amal soleh lebih dicintai di sisi Allah daripada hari-hari yang lain. Baik itu puasa, ya, baik itu sholat yang sunnah, begitu juga zikir, sodakoh dan lain sebagainya. Secara khusus puasa di tanggal 9 siamu Arafah, di dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan siamu Arafah, inni ahtasibu ala Allah an yukaffira sana allati qablahu wassanata allati ba'dah. Barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, yaitu tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, aku berharap Allah mengampuni dosanya setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. satu hari berpuasa di tanggal tersebut diampuni 2 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berangkat dari sini para ulama menyatakan hatta dengan 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan masih lebih dicintai oleh Allah beramal saleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Kata para ulama terdapat padanya sekian jenis ibadah yang disyariatkan secara khusus. Terdapat padanya puasa Arafah. Terdapat padanya takbir tahlil, ya, membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Baik itu yang sifatnya muqayyad ataupun yang sifatnya apa? Yang sifatnya mutlak, ya, disunahkan di 10 hari pertama ini. Begitu juga terdapat padanya ibadah haji, ya, dimulai tanggal 8 Yaumut Tarwiyah, mereka jamaah haji berangkat ke Mina, bermalam di sana. Tanggal 9-nya mereka berangkat ke Arafah untuk wukuf di sana. Begitu juga terdapat padanya Yaumul Id, hari Idul Adha. Ya. Maka sekian amalan yang khusus disyariatkan pada 10 hari pertama ini. Maka hal itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari yang lain. Mungkin ini yang ingin kami sampaikan sebagai pengingat. Maka mungkin bagi santri bisa dipersiapkan, ya, bagi mereka yang mau puasa segera diatur, kami harapkan bisa dilakukan secara utuh, secara penuh dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya, ya, untuk melatih kita, ya. Namun sekali lagi tidak wajib, ya. Tidak wajib, kami tidak mewajibkan sesuatu yang memang tidak diwajibkan oleh Allah, dan kita pun juga tidak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami hanya memberikan motivasi dan anjuran kepada thalabah untuk bisa berpuasa dari awal sampai tanggal 9. Adapun jika tidak memungkinkan, maka setidaknya di tanggal 9 bisa serentak thalabah berpuasa. Insyaallah taala mungkin akan diatur untuk berbukanya dengan takmir masjid biidznillah. Yaitu sesuatu untuk berbuka dengan sesuatu yang ringan mungkin, ya. Ala kulli hal, ini yang mungkin ingin kami sampaikan pada beberapa poin ini. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu at-tahab bainan nas. Bab selanjutnya adalah bab saling mencintai antara manusia. Pada bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil, ya, ingin menjelaskan kepada kita atas kewajiban ahlul iman untuk saling mencintai satu dengan yang lainnya. Tentunya kalau kita merenung pada sekian dalil, termasuk diantaranya dalam surat Al-Asr, Allah memerintahkan kita untuk tawasi bil haq dan tawasi bis sabr, saling berwasiat di atas kebenaran, di atas kesabaran. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk berucap dengan kata-kata yang baik, untuk beramal saleh. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga memotivasi kita dalam sekian hadis. Di antaranya Nabi SAW menyatakan ayyuma muslimin, tidaklah seorang muslim syahidalahu arba'ah, disaksikan oleh 4 orang, ya, disaksikan oleh 4 orang bi khairin, dengan sebuah kebaikan, adkhalahullah al-jannah, maka dia akan dimasukkan ke surga. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika ditanya, bagaimana ya Rasulullah kita mengetahui bahwasanya ini adalah kebaikan dan kejelekan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sana'ul hasan was-sana'as-sayyi, diketahui yaitu dengan pujian dari manusia dengan kebaikan dan juga celaan dari manusia kepada kita. Artinya ketika seseorang dipuji bahwasanya fulan ahlul khair, maka dia telah mempersaksikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, antum syuhada'ullah fil ard, kalian ini adalah saksi-saksi Allah di bumi ini. Ya. Begitu juga di dalam hadis-hadis yang lain, itu menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam ini adalah sebuah perantara untuk kita saling mencintai satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang disebut-sebut dengan rahmatun muhda, rahmat yang memberikan hidayah, menyampaikan hidayah, diutus untuk menyebarkan kasih sayang. Ini adalah perantara kita untuk saling mencintai satu dengan yang lainnya. Di dalam sebuah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, "Tsalatsun man kunna fihi," tiga perkara yang jika tiga perkara tersebut ada pada diri seseorang, wajada halawatul iman, dia akan mendapati manisnya keimanan. Yang pertama adalah an yakun Allah wa rasulahu, Allah dan rasulnya, ahabbu ilaihi mimma siwahuma, Allah dan rasulnya lebih ia cintai daripada selainnya, selain Allah dan rasulnya. Dan yang kedua an yuhib al mar, seorang hamba mencintai saudaranya, la yuhibbu illa lillah, dia tidak mencintai dirinya atau mencintai saudaranya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an yakraha, dia benci, an yauda fil kufri, dia kembali kepada kekufuran, kama an yakraha an yukdzafa finnar, sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke neraka. Artinya wajib bagi kita satu dengan yang lainnya untuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW di dalam hadis yang lain menafikan kesempurnaan iman ketika mereka tidak mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ia mencintai dirinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan seseorang itu beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka dari dalil-dalil ini semua, ya, wajib bagi kaum muslimin saling cinta mencintai satu dengan yang lainnya. Dengan syarat harus kecintaan tersebut dibangun di atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika tidak demikian, kecintaan-kecintaan tersebut akan berbalik arah. Al-akhillau yauma idzin ba'dukum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Maka pertemanan yang dibangun, kasih sayang yang dibangun, yang tidak didasari karena kecintaan kepada Allah, akan berbalik menjadi apa? Permusuhan kelak yaumul qiyamah. Ala kulli hal, termasuk diantaranya daripada pendorong kita untuk mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang disebutkan di dalam hadis yang akan disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala haddatsana Ismail ibn Abi Uwais, telah berkata kepada kami Ismail bin Abi Uwais, telah lalu siapa beliau, Abu Abdillah Al-Asbahi. Qala haddatsani akhi, telah berkata kepadaku saudaraku, yaitu Abdul Hamid bin Abi Uwais Al-Asbahi, thiqah. Qala an Sulaiman ibn Bilal, dari Sulaiman ibn Bilal, Sulaiman bin Bilal, telah lalu Al-Qurashi. Qala an Ibrahim ibn Abi Usaid, Ibrahim bin Abi Usaid Al-Barrat, ya, sebagian ulama menganggapnya lemah, ya. Hadis ini adalah hadis hasan dengan banyaknya jalan dengan riwayat yang lain. Qala an jaddih, dari kakeknya. Qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la tadkhulul jannah hatta tuslimu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian berislam. Maknanya sampai kalian berhukum dengan agama Islam, sampai kalian menjadikan Islam sebagai pembimbing kita dalam menjalani kehidupan kita. Hatta tahabula hatta tuslimu, wala tuslimu hatta tahabu, dan kalian tidak dikatakan berislam sampai kalian saling cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah syahidnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil bahwasannya wajib bagi manusia untuk saling cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena demikian ini adalah merupakan konsekuensi dari keislaman kita. Qala wa afshus salam tahabbu, kemudian menyebarkan salam dengan itu adalah sebab kalian saling cinta mencintai. Wa iyyakum wal bughdah, dan berhati-hatilah kalian dari saling membenci. Fa innaha hiyal haliqah, la aqulu lakum tahliqus sya'r walakin tahliqud din, karena kata beliau al bughdah, yaitu saling benci membenci, adalah pemutus, ya, pemutus. Tidak aku katakan pemotong rambut, namun kata Nabi SAW, lakin tahliqud din, saling benci membenci itu akan memotong agama kalian. Nah, ini ancaman, ancaman bagi mereka yang benci kepada saudaranya dengan tanpa ada sebab yang syar'i, dengan tanpa ada sebab yang syar'i. Maka dalam hadis yang mulia ini terdapat sekian fawaid. Yang pertama, apa yang dijadikan dalil daripada hadis ini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu wajib bagi kita untuk saling cinta mencintai. Kemudian di sini dalam hadis ini juga terdapat bahwasannya diperbolehkan seseorang untuk bersumpah terhadap perkara yang penting, dan tidak ada yang lebih penting daripada syariat ini. Sehingga Nabi SAW bersumpah, walladzi nafsi biyadih la tadkhulul jannah hatta tuslimu. Ya, sumpah Nabi SAW terhadap perkara yang kaitannya dengan surga dan neraka. Ya, kaitannya dengan surga dan neraka. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat faedah, ya, faedah yang lain, bahwasannya masuk surga itu ada sebabnya. Ada sebab-sebab seseorang dimasukkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terdepan, ya, yang terdepan dan teratas adalah keimanan kepada Allah dan amal saleh. Tidak diragukan lagi. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Asr menjelaskan bahwasannya seluruh manusia berada di atas kerugian, illa alladzina amanu, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walladzina amanu wa amilus salihat, mereka yang beriman dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka kekal di sana. Ya. Begitu juga di antara sebabnya adalah takwa Allah subhanahu wa ta'ala, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di antara sebabnya adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW di dalam hadis, man ata'ani, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, afwan, man yuti'illah wa rasulahu, ya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannat, Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan ia ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di antara sebab yang lain, jihad fisabilillah, begitu juga bertaubat kepada Allah, dan juga talabul ilm, ya, menuntut ilmu. Kita duduk di majelis, daripada majelis zikir, majelis ilmu, maka itu adalah merupakan jalan yang dipilih oleh Allah untuk menuju ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga amalan-amalan kebaikan yang banyak, termasuk pergi ke masjid, i'mar masajid, yaitu menghidupkan rumah Allah, membangun masjid, termasuk padanya berjalan ke rumah Allah, termasuk sholatul jamaah, dan seluruh amal al-khairiyah adalah merupakan sebab Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rahmatnya, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita ke surganya. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat kewajiban bagi ahlul iman untuk saling cinta mencintai, dan juga peringatan atau peringatan daripada saling benci membenci, ya, peringatan dari saling benci membenci diambil daripada apa yang disabdakan Nabi SAW, wa iyyakum wal bughdah, berhati-hatilah kalian daripada sifat saling benci membenci. Ketika di sana ada sebab syar'i, maka boleh. Kita cinta karena mereka cinta kepada Allah. Kita benci karena ia benci kepada Allah, benci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, benci terhadap syariat. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Wahai Muhammad, engkau tidak menjumpai suatu kaum yang di mana mereka menyatakan diri mereka cinta kepada Allah dan hari akhir, kemudian mereka menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hubbu fillah, kita cinta karena Allah. Wal-bughd, begitu juga kita benci pun harus dibangun di atas kebencian kita kepada mereka karena mereka menyelisihi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa fal asal, hukum asalnya sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad, permisalan ahlul iman di dalam kecintaan mereka, kasih sayang mereka, rahmat mereka satu dengan yang lainnya, perasaan mereka satu dengan yang lainnya seperti jasad, ya, seperti badan. Jika salah satu dari anggota badan ini merasakan sakit, tada'ala husairu jasadih, maka seluruh badannya pun akan merasakan. Itulah kecintaan ahlul iman satu dengan yang lainnya. Di sini Nabi kita alaihi salatu wassalam memperingatkan ahlul iman daripada saling benci tanpa ada sebab, karena yang demikian ini adalah al-haliqah, merupakan sebab seseorang terputus dalam urusan agamanya. Haliqatuddin, ya, tahliq ad-din, perkara tersebut akan memutuskan agama seseorang, akan merusak agama seseorang ketika dia saling benci membenci, tidak dibangun di atas bencinya kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, di sini sebelum kita akhiri, ya, masih ada beberapa menit di sana, ya, di sini dalam hadis ini Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan beberapa sebab, yaitu afsyus salam, yaitu sebab seseorang saling cinta mencintai. Ya, ini sebagian. Di antara sebab yang lain, ahlul iman dan juga ahlul Islam ini tumbuh padanya rasa cinta adalah di antaranya dia meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di samping menebarkan salam. Dalam hadis ini disebutkan afsyus salam, saling tebarkanlah kalian salam, diperkuat dengan hadis Abdullah bin Salam. Rasul menyatakan afsyus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian dengan tahiyatul Islam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tahiyat ahlu al-Islam. Begitu juga menghindarkan diri dari kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW pernah memperingatkan, bahkan Rasulullah SAW bersumpah dengannya, walladzi nafsi biyadih, dan demi diriku, demi zat yang diriku berada di tangannya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, ma tawat iznain, tidaklah saling mencintai daripada dua orang. Fayamziku bainahuma, kemudian berpisah antara mereka berdua, terputus pertemanannya, terputus kasih sayangnya antara mereka, illa bidzambin yuhdithu ahaduhum, kecuali karena sebuah dosa yang dilakukan oleh salah satu daripada mereka berdua. Ya. Menunjukkan di sini bahwasannya kemaksiatan adalah merupakan sebab terputusnya hubungan saling cinta, mencintai antara ahlul iman. Maka hindarkan diri kita dari kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di antara sebab yang akan membawa seseorang kepada at-tahabbu, yaitu saling cinta mencintai, yaitu kita mencari uzur. Kita mencari uzur bagi saudara kita. Terkadang gampang, mudah bagi seseorang untuk memvonis. Oh kenapa diundang? Kenapa fulan tidak datang? Oh kenapa diundang? Atau mungkin ada kerja bakti. Kenapa Alan ini kok tidak hadir pada sebuah kerja bakti? Ya, mudah bagi kita memvonis saudara kita. Ya, maka carilah uzur. Carilah uzur untuk saudara kita sesama ahlul iman. Oleh karenanya Ibnu Sirin rahimahullah pernah menyatakan, yahtamilur rajul li akhihi, seseorang mempertimbangkan untuk saudaranya, ila sab'ina zallatan, sampai kepada 70 kali, ya, 70 kali dia bersalah. Dia salah satu, kita pertimbangkan lagi, oh mungkin, mencari uzur. 2, 3 sampai 70 kali, kata Ibnu Sirin rahimahullah. Wa yatlubu lahu ma'adzir, dan seharusnya baginya untuk mencari uzur bagi saudaranya. Fa in aghnahu dzalik, jika cukup satu uzur baginya, maka yang demikian ini sudah cukup. Wa illa kata beliau, qala la'alla akhi lahu udhran ghaban. Ketika tidak ada uzur, kita cari, tidak ketemu, maka kita katakan, barangkali saudaraku punya uzur yang saya tidak ketahui. Setidaknya itu yang bisa kita berikan kepada saudara kita. Bukan su'udzon kepada saudara kita. Kemudian di antara sebab yang lain, yaitu kita menyampaikan kepadanya, uhibbuka fillah, saya cinta kepadamu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di antara sebab yang lain, yaitu kita memberikan hadiah sebagaimana anjuran yang datangnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu, saling memberikan hadiahlah kalian satu dengan yang lainnya, niscaya dengan itu kalian akan saling mencintai. Begitu juga di antara sebab munculnya rasa cinta daripada saudara kita, dan itu adalah perkara yang syar'i, kecintaan yang syar'i, bukan kecintaan yang sifatnya difahami oleh sebagian kaum muslimin antara laki-laki dan perempuan. Ya, ini kecintaan antara ahlul iman, kecintaan yang kita dituntut untuk senantiasa berada padanya. Cinta karena Allah dan benci pun juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu merendahkan diri kita, bertawadhu. Ya, bertawadhu dan juga senantiasa bersikap zuhud, tidak sombong, tidak angkuh. Ya, hati-hati, orang yang sombong ini dibenci oleh manusia. Karena dia remehkan manusia, manusia pun akan benci kepadanya. Orang yang bertawadhu, orang yang menundukkan dirinya adalah orang yang dicintai Allah dan dicintai manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadis bahwasanya seseorang ini diperintahkan untuk senantiasa bertawadhu. Ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang yang bertawadhu karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Akan diangkat derajatnya di sisi Allah dan akan diangkat pula derajatnya di sisi manusia. Tidak perlu kita sampaikan. Manusia akan melihat, manusia akan menilai. Ya. Manusia diberikan oleh Allah akal untuk mencerna apa yang dilakukan oleh sebagian yang lain. Oleh karenanya Nabi SAW menyatakan antum syuhada Allah. Kalian adalah saksi-saksi Allah ba'dukum li ba'din. Sebagian kalian dengan yang lainnya. Maka mereka akan menyaksikan. Dengan bertawadhu manusia akan timbul rasa cinta kepadanya. Tapi ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Yang mau nyetor angkat tangan. Masya Allah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Taib. Azan dulu, langsung azan. Setelah azan insya Allah disetorkan. Fadhal. Taib yang ditunjuk kemarin, tiga anak berdiri dulu. Iban, Sulaiman, Bilal, diri. Tidak, kemarin kan disebut Bilal, tidak. Siapa satunya? Aab, ayo berdiri. Ayo Aab dulu dibaca, bismillah. Jazakallah khair. Fadhal duduk. Sulaiman, bismillah. Jazakallah khair. Fadhal duduk. Iban. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Kemudian yang lain duduk, yang lain berdiri tadi yang mau nyetor. Yang mau nyetor? Enggak, enggak. Taib dari siapa namanya? Salim. Salim, bismillah. Man asyara ala Jazakallah khair. Yazid, Allah. Falyatabawwa muqaddahu minan nar. Jazakallahu khair. Fadhal, apa namanya? Jibril. Heh, fadhal Jibril. Haddatsani bin Abi Ayyub. Jazakallah khair. Fadhal Sufyan. Babu ismi man ashara. Jazakallah khair. Fadhal Hisham. Jazakallah khair. Fadhal Arman. Man ashara ala akhihi Sa'id ma lam aqul falyatabawwa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga yang antum setorkan menjadi pemberat amalan antum kelak yaumul qiyamah. Insyaallah di pekan depan ya, di hari yang sama, setidaknya tiga nama yang harus siap. Yang lainnya mustahab ya. Yang lainnya tidak wajib, yang tiga ini wajib. Insyaallah disebut siapa namanya? Vicky ya. Vicky ada, mana Vicky? Ya, Vicky satu, kemudian taib kelas Aliyah. angkat tangan semua Alia. Yang tadi store enggak perlu. Alia, angkat tangan semua. Semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Taib. Yang tinggi, angkat tangan yang tinggi Alia. Taib. Yang di belakang sana siapa namanya? Hah? Medi. Siap Medi insyaallah ya. Medi 2, Vicky 1, Medi. Kemudian kelas 1 angkat tangan. Kelas 1 mana yang belum pernah atau mungkin jarang store? Si. Itu siapa namanya? Nggak, ini yang baju hitam ini. Siapa namanya? Zakaria. Zakaria siap. Bisa. Baik. Zakaria, Medi sama Vicky. Baik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.